Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa wijhatu nazarihi wallahu a'lamu anna al-yahudiyya kufruhu zahirun ma yankhadi'u bihi al-muslimu. Dan penjelasannya adalah wallahu a'lam, bahwasanya orang Yahudi kekafirannya jelas. Seorang Muslim tidak akan terperdaya dengannya. Ammal mubtadi'u 'indahu 'ilmun faqad yankhadi'u bihi sahibus sunnati la siyama idza kana hadzal mubtadi'u muta'abbidan. Adapun ahlul bid'ah, ia memiliki ilmu. Terkadang ahlus sunnah terperdaya dengannya, terlebih apabila ahlul bid'ah ini adalah seorang ahli ibadah. Wa qadin khada'a bihadas sinfi ba'dul ulama'i mithlu Abdul Razzaq As-San'ani wal Baihaqi bibni Furak Al-Ash'ari wa Abu Dzar Al-Harawi in khada'a bil baqillani fadakhala fi madhhabil asy'ariyati thumma sara yad'u ila hadzal madhhabi wa intashara fil maghribi bisababihi وكان أهل المغرب قبل دعوته هذه كانوا على عقيدة أهل السنة. Dan sungguh terperdaya dengan golongan ahlul bid'ah ini sebagian ulama seperti Abdul Razzaq As-San'ani dan Al-Baihaqi, terperdaya dengan Ibnu Furak yang bermadhab Asy'ariyah, dan Abu Dzar Al-Harawi terperdaya dengan Al-Baqillani. Sehingga Abu Dzar Al-Harawi masuk ke dalam madhab Asy'ariyah, kemudian jadilah ia mendakwahkan mazhab Asy'ariyah ini, dan tersebarlah mazhab Asy'ariyah ini di wilayah Maghrib dengan sebab Abu Dzar Al-Harawi. Padahal penduduk Maghrib sebelum dakwah Abu Dzar Al-Harawi ini, mereka berada di atas akidah ahli sunnah. Wa qawluhu rahimahullahu wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan aku ingin antara diriku dengan ahlul bid'ah terdapat benteng yang terbuat dari besi. hadza intilaqun min syu'urihi bi'idhami ni'matillahi 'alaihi bis-sunnati wa bughdihi lil bid'ati allati qalama hadzara minha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutabihi. Ini ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ini yang tadi dinukil oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berangkat dari perasaannya akan agungnya kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya berupa sunnah, dan berangkat dari kebenciannya terhadap kebid'ahan yang betapa sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya di dalam khutbah-khutbah beliau. Fayaqulu amma ba'du fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, adapun setelahnya, sungguh segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa ghairu hadza minan nususil ukhra, dan yang lainnya, dan selain ini dari dalil-dalil yang lainnya. Wa 'alal 'aksi man usibu bi baladatil masya'iri fala yash'uruna bi'idhami ni'matillahi bis-sunnati wala yash'uruna bi'annal bid'a syarrul umuri fayarawna anna amral bid'ati hayyinun. Berkebalikan dengan orang-orang yang ditimpa kekakuan perasaan sehingga mereka tidak merasakan agungnya kenikmatan Allah berupa sunnah, dan mereka tidak merasakan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan merupakan perkara-perkara yang paling buruk, sehingga mereka berpandangan bahwa urusan bid'ah adalah perkara yang ringan. Fakaifa law ra'awul yawma man yatawalla ahlal bid'i wa yudafi'u anhum wa yu'assilul usula al-fajirata lihadha al-difa'i wa fil waqti nafsihi yuharibu ahla sunnati wa ma'a kulli hadhihi al-makhazi yadda'i li nafsihi wa yudda'a lahu annahu min ahli sunnati. Lalu bagaimana apabila mereka, yaitu orang-orang yang menganggap ringan kebid'ahan, bagaimana apabila mereka melihat pada hari ini orang yang berloyalitas kepada para ahlul bid'ah membela mereka dan membuat prinsip-prinsip yang jahat untuk pembelaan ini. Dan pada saat yang sama, ia memerangi Ahlus Sunnah. Dan bersamaan dengan kehinaan-kehinaan ini, ia mengklaim bagi dirinya dan diklaim bagi dirinya bahwa ia termasuk di antara Ahlus Sunnah. Laqad hazalat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Penyair mengatakan, sungguh hewan tersebut lemah dan kurus hingga benar-benar nampak kekurusan dan kelemahannya seluruhnya, dan bahkan setiap orang yang bangkrut menginginkannya, yaitu orang-orang yang berlialitas kepada ahlul bid'ah dan membela mereka, nampak jelas keburukan mereka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى mengatakan, apabila Allah Ta'ala mengetahui dari seseorang bahwa ia membenci ahlul bid'ah, Allah Ta'ala akan mengampuninya meskipun sedikit amalannya. Wala yakun sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin illa nifaqan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, dan tidaklah seorang ahlus sunnah menolong seorang ahlul bid'ah melainkan karena kemunafikan. وَمَنْ أَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ إِيمَانًا وَمَنْ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ آمَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, barang siapa berpaling dengan wajahnya dari ahlul bid'ah, maka Allah Ta'ala akan memenuhi kalbunya dengan iman. Dan barang siapa menghardik seorang ahlul bid'ah, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya keamanan pada hari ketakutan yang besar, yaitu hari kiamat. وَمَنْ أَهَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ رَفَعَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, barang siapa menghinakan seorang ahlul bid'ah, Allah Ta'ala akan meninggikannya di dalam surga 100 derajat. Fala takun tuhibbu sahiba bid'atin fillahi abadan. Maka janganlah engkau mencintai seorang ahlul bid'ah, karena Allah Ta'ala selama-lamanya. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, fi ba'di hadhihi al-faqarati nadharun wa la syakka. Dalam sebagian kalimat-kalimat ini butuh ditinjau kembali, tidak diragukan lagi. Lianna tartibal wa'di wal wa'idi 'alal a'mali laisa illa lillahi 'azza wa jalla wa illa lirrasulil karimi alaihi salatu wassalamu alladhi yatalaqqa 'an rabbihi 'azza wa jalla. Karena penetapan janji dan ancaman terhadap amalan-amalan tidaklah ia melainkan hak Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah ia melainkan hak Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yang beliau mengambil dari Rabbnya Azza wa Jalla. Fallahu a'lamu, ya'ni hal hadha yathbutu 'anil fudaili aw la yathbutu. Maka Allahu a'lam, yaitu apakah ucapan-ucapan ini sahih dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ataukah tidak sahih. Wa in thabata anhu fama wafaqa fihi al-haqqa akhadna bihi. Maka apabila ucapan ini sahih dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, maka yang mencocoki padanya kebenaran kita mengambilnya. فَمَنْ وَافَقَ الْحَقَّ وَمَنْ زَعُوهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ نَأْخُذْ بِقَوْلِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْحَقَّ فَكُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلَّا الرَّسُولَ sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang mencocoki kebenaran dan ia mengambilnya dari kitabullah dan dari sunnah Rasul, kita mengambil ucapannya. Dan siapapun yang tidak mencocoki kebenaran, maka setiap orang bisa diambil ucapannya dan ditolak kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ala kulli halin al-hadharu minal bid'i la budda minhu وقد تؤدي ممالأة أهل البدع إلى النفاق وانتكاس القلب إلى أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. dan bagaimanapun juga menjauhi kebid'ahan wajib, dan bisa jadi menolong para ahlul bid'ah akan menghantarkan kepada kemunafikan dan terbaliknya qalbu, sampai pada tingkatan qalbu tersebut tidak lagi mengetahui yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari kemungkaran kecuali apa yang ia serap dari hawa nafsunya. Wa mawaqifus salafi wa nususul qur'ani was sunnati fiha at-tahdhirus shadidu minal bid'i wa ahliha. Dan sikap-sikap salaf dan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, padanya terdapat peringatan yang keras dari kebid'ahan-kebid'ahan dan para pelakunya. Wal bid'u syarrul umuri kama kana Rasulullah yuhadziru qabla wujudil bid'i, yuhadziru minal bid'i fi khutabihi wa yasifuha bi annaha syarrul umuri wa annaha dalalatun wa annaha wa annaha. Dan kebid'ahan adalah perkara yang paling buruk, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan sebelum adanya kebid'ahan, memperingatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan di dalam khutbah-khutbah beliau, dan menyifati kebid'ahan-kebid'ahan dengan bahwa ia adalah perkara yang paling buruk, dan bahwa ia merupakan kesesatan dan sifat-sifat yang lainnya. وَحَثَّ عَلَى اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَلَى اتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menghasung untuk mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, dan menghasung untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Wa indal ikhtilafati fa'alal muslimin nasihi li nafsihi an yatamassaka bihadihi sunnati wa ya'uddu 'alayha bin nawajidhi wa yujaniba ahlal bid'i wa yahdhara minal asbabil lati tuaddi bi sahibiha ilal wuku'i fil bid'i. Dan tatkala terjadi perselisihan, wajib bagi seorang muslim yang menasihati dirinya untuk berpegang teguh dengan sunnah ini, menggigitnya dengan gigi-gigi geraham, menjauhi para ahlul bid'ah, dan menjauhi sebab-sebab yang bisa menghantarkan pelakunya untuk terjatuh ke dalam kebid'ahan. ومنها مخالطة أهل البدع ومجاملتهم ومداهنتهم والعياذ بالله. Di antara sebab-sebab tersebut adalah bergaul dengan ahlul bid'ah, berbasa-basi dengan mereka, mujamalah, mudahanah, semakna bermakna basa-basi. Wal 'iyadzu billah. Fa inna dzalika qad yufdi bil katsiri ila an yartimu fi ahdanil bid'i wa ahliha. Thumma yusbihuna min ahlil bid'i wa min khusumi sunnati wa ahliha. Karena sesungguhnya hal tersebut terkadang menghantarkan banyak orang untuk tumbuh dalam asuhan kebid'ahan dan para pelakunya, kemudian jadilah mereka termasuk di antara ahlul bid'ah dan di antara mungsuh sunnah dan mungsuh ahlus sunnah. As'alullah an yahfazana wa iyyakum minal bid'i wad dalali wan nifaqi wal kufri wa an yuthabbitana ala dinil haqqi wa ala nahji nabiyyihil mustafa wa sahabatihil kirami. Aku memohon kepada Allah agar menjaga kami dan kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan, kemunafikan dan kekafiran. Dan aku memohon kepada Allah agar mengokohkan kita di atas agama yang hak dan di atas jalan nabinya yang terpilih alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau yang mulia. Tamma syarhu hadzal kitabi bi fadlillahi wa aunihi. Selesai syarah kitab ini dengan keutamaan dari Allah dan pertolongannya. Falahul hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil'a ma sya'a min syai'in ba'du. Maka hanya bagi Allah lah seluruh pujian, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apapun yang Allah kehendaki setelahnya. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu min salihi a'mali wa an yataqabbalahu minni wa an ya'fuwa an zalali wa an yanfa'a bihi wa bi aslihi inna rabbana lasami'ud du'ai. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan syarah ini termasuk di antara amal salehku, dan agar Allah Ta'ala menerimanya dariku, dan agar Allah Ta'ala mengampuni ketergelinciranku dan memberikan manfaat dengan syarah ini dan matannya. Sesungguhnya Rabb kami maha mendengar doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Selesai kita dari kitab Aunul Bari bibayani ma tadammanahu syarhus sunnah lil imamil balbahari rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab ini bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia, terlebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan majlis-majlis yang kita lalui bersama sebagai amalan yang sangat-sangat berat timbangannya di amal timbangan pada hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita masuk ke dalam kitab yang lainnya, yang setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. dan mohon maaf atas tambahan waktu 5 menit dalam pertemuan pagi hari ini. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.